ra luput kau jenengmu. Aku ngedem-ngedem hatimu, bako mempertahankanmu. Matur suwun mergo wis ngukir loro. Loro ning ati ora bakal bisa lali. Sepiro caramu larani ati, bakal tak eling-eling tekan mati. Sing tadi saksi sumpah lan

hatiku sing tau gawe seneng uripku saiki wis lunga disenengi wong liya mergo ana restune wong tuwa. Thank you. no ning kowe malalungo ninggal tatu ning dodo. sampai di sini.